Salam sejahtera, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam program Dimensi Iman Kristiani. Menggali kebenaran, mendalami secara utuh, berpikir komprehensif, itu akan menjadi cara kita untuk terus menjelajah di dalam pertolongan, pimpinan, Roh Tuhan, sumber hikmat itu. Sebelum kita lanjut dalam pemikiran kita tentang bagaimana persahabatan mewarnai sebuah kesembuhan, kita lebih dulu berdoa, saudara-saudara yang kekasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Syukur terima kasih untuk tiap kesempatan boleh melayani. Berkati sertai kami Bapa di dalam apa yang kami kerjakan. Supaya sungguh semuanya boleh menjadi dupa yang harum untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa bersyukur. Mohon pimpinan Tuhan sepanjang perenungan firman. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan membuka Alkitab kita dari Markus. Markus pasal 2, 1 sampai 12. Markus pasal 2, 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Mana yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi menarik kalau kita memikirkan apa yang ada di dalam bacaan kita. Dikatakan bahwa kemudian Yesus datang lagi ke Kapernaum dan dengan segera tersiar lagi kabar. Karena ini memang bukan kedatangan pertama. Ketika dikatakan waktu Yesus datang lagi, jadi kita sudah tahu bukan? Pasti bukan kedatangan pertama. Artinya sudah juga tersiar kabar di Kapernaum untuk apa yang pernah dikerjakannya. Dan banyaknya juga orang-orang yang disembuhkan. Karena itu, ketika dia kembali lagi ke Kapernaum untuk datang, maka bersebarlah seluruh berita. Orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan kalimat atau ucapan Yesus. Lalu menarik, saudara ya. Kemanapun Yesus pergi, berbondong-bondong orang datang. Kemanapun dia berada, berbondong-bondong orang pergi untuk mendengarkan Yesus. Tetapi kemudian berbondong-bondong pula orang berteriak, "Salibkan Yesus." Saya pikir ini selalu perlu dipikirkan. Tidak semua orang pergi ke gereja hanya karena cinta kebenaran. Lebih banyak orang ke gereja hanya untuk mencari kepuasan. Pantas ketika Yesus berkata, sesudah dia memberi makan 5.000 orang, besoknya dia bilang apa? Ketika orang berkumpul lagi, "Kalian berkumpul bukan mau cari firman, tapi cari roti." Ternyata lebih banyak yang cari roti daripada firman. Tetapi memang itu adalah fenomena menarik. Maka di dalam kumpulan ketika di Kapernaum pun ternyata ada juga ahli Taurat yang mempunyai kecurigaan terhadap Yesus, yang bingung dengan apa yang dilakukan Yesus. Lalu ada orang-orang lain lagi yang datang hanya untuk menjadi penonton, tetapi ada juga yang sungguh-sungguh. Itu selalu jadi warna dalam ibadah, itu selalu menjadi warna di dalam gereja. Sehingga orang-orang seperti ini, saudara yang kekasih, menjadi orang-orang yang menjalankan seluruh kewajiban ritual beragamanya, tetapi seringkali jauh dari nilai kesejatian keimanan yang semestinya. Nah, pada waktu dikatakan Yesus tiba di satu rumah, pasti dia pergi ke sebuah rumah, maka berbondong-bondonglah orang datang. Pada waktu itu yang percaya kepada Kristus atau mengikuti pemberitaan Yesus adalah orang-orang kebanyakan, artinya ekonominya itu menengah ke bawah. Bahwa kemudian nanti ya ada Sakeus, ada yang lain-lain, itu akan terus bertambah. Tetapi pada umumnya, di mana dia pergi, ya di daerah mana? Kebanyakan adalah daerah-daerah yang kecil dengan orang-orang di kelas bawah itu. Nah, oleh karena itu ketika Yesus tiba di satu rumah, maka datanglah orang, maka dengan segera penuhlah semuanya. Sehingga gak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu, jadi ngebludak lah begitu ya. Ngebludak memang pertama ya tempatnya juga kecil dan orangnya sudah sangat banyak. Jadi mau masuk ke dalam pun sudah gak bisa lagi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika kemudian ada sekelompok orang berkawan yang membawa seorang lumpuh di sana, maka mereka kemudian menjadi kebingungan. Karena apa? Mereka melihat tidak lagi ada pintu. Ya. Lalu datanglah mereka membawa padanya seorang lumpuh ya yang digotong oleh 4 orang kawan tadi itu. Maka pada waktu tidak ada pintu, mereka sudah mulai mencari akal. Bagaimana caranya supaya bisa menaruh orang ini di depan Yesus? Dan mereka berharap Yesus akan menyembuhkannya. Di dalam benak mereka yang ada adalah bahwa Yesus bisa menolong mereka. Maka mereka mengambil satu tindakan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara sudah menjadi sulit untuk masuk. Tetapi kemudian bagaimana mereka bergerak dan masuk ke dalam ruangan dengan cara yang tidak lazim. Rumah-rumah pada masa waktu itu berbentuk lebih kotak dengan atap yang rata begitu ya. Selalu ada pintu, apa namanya, tangga untuk bisa naik di atas. Di atas itu seringkali dua fungsi, bisa juga tempat jemur dan lain-lain. Nah, kemudian ketika mereka naik ke atas, maka mereka membuka beberapa bagian dari atap itu. Ya, bisa jadi jerami, bisa jadi yang lainnya, mereka buka. Nah, lalu mereka menurunkan Yesus, apa orang yang lumpuh itu persis di depan Yesus. Jadi saudara tidak perlu membayangkan bahwa mereka melakukan perusakan. Wah, kalau rumah sekarang kan misalnya kan apa namanya atapnya seng atau genteng. Tidak, atau lagi saudara bayangkan kayak ruko lalu dibobok pecah di atas. Itu namanya mengerusak ya. Sengnya dicabut pakunya, genteng juga dirusak, lalu ada rengnya bukan? Sistemnya itu agak berbeda. Ya, itu yang memungkinkan kemudian mereka menurunkan orang lumpuh itu. Nah, pada waktu orang lumpuh itu diturunkan dari atas atap, ingat, jangan membayangkan atap itu rumah di Indonesia. Ya, tetapi rumah di sana bersifat apa pada umumnya berbentuk kotak dan atap itu kebanyakan datar ya atau rata, sehingga kemudian mudah untuk diangkat lalu diturunkan, dan mengambil posisi pun menjadi lebih mudah karena bukan apa namanya membentuk kuda-kuda begitu ya. Nah, pada waktu diturunkan ya, lalu orang lumpuh itu di situ, kerjasama dari 4 kawan-kawan ini memang sangat mengagumkan saudara. Mereka punya gairah, mereka punya pengharapan bahwa akan ada kesembuhan. Nah, ini menjadi menarik ketika kemudian mereka mempunyai semangat yang tinggi membawa rekannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. 4 orang ini masing-masing kiri kanan depan belakang tentunya menurunkan bersama-sama ya orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh tentu tidak bisa berjalan, dan orang tidak bisa berjalan membutuhkan orang lain untuk bergerak. Dan kawan-kawan ini rela untuk mengambil bagian yang luar biasa. Bahkan kemudian ketika harus mereka naik ke atas rumah untuk menurunkan, itu energi yang luar biasa. Tetapi bukan saja soal energi untuk mengangkat orang yang lumpuh tadi. Tetapi bagaimana kemudian mereka menginvestasi waktu untuk melakukan sebuah teamwork yang sangat menyenangkan. Sebuah kepedulian yang sangat mengagumkan. Sebuah usaha yang menimbulkan rasa haru pada hati. Itulah persahabatan yang sejati, saudara-saudaraku. Sehingga teman ataupun saudaranya ataupun siapa itu yang sakit dan mereka bawa, maka mereka telah menumbuhkan, apa, menunjukkan, mempertontonkan Sebuah kerjasama yang luar biasa. Yang sakit perlu bantuan yang sehat menolong yang sakit. Maka, apa yang kemudian mereka kerjakan menjadi sangat menarik. Sesudah diturunkan, Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Perhatikan. Sesudah diturunkan, Yesus melihat iman mereka. Apa yang dilihat dari iman? Apa maksudnya iman itu? Pertama, waktu orang ini sakit, ada 4 orang membawa. Capek dong, repot. Belum tentu sembuh kan? Iya kalau sembuh, kalau enggak kan buang-buang waktu. Tapi ketika mereka jalan dan percaya, nah disitulah dikatakan itu yang mendorong mereka bergerak iman karena mempunyai percaya, pengharapan kepada apa yang akan kelak mereka dapatkan. Nah, pada waktu mereka melakukan, Yesus melihat bagaimana kerjasama dan apa yang mereka kerjakan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka melakukan yang tidak biasa karena percaya ada harapan di sana dan mereka menurunkan sahabat mereka itu ke bawah. Nah, oleh karena itu ketika Yesus melihatnya dan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kalau kita membaca ini, maka dengan segera kita bisa berkesimpulan, bukan, bahwa orang ini orang berdosa. Kan begitu ya? Kalau membaca sampai di situ, lalu kita mungkin akan memberi kesimpulan. Saudara-saudara, sakit itu karena dosa. Nah, ini kan. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi dia melihat iman orang itu. Sebetulnya waktu dibaca saja pun, kalau teliti kita hati-hati loh. Katanya dia lihat iman orang itu. Berarti iman orang itu sudah luar biasa dong ya. Tapi kemudian dikatakan dosamu sudah diampuni. Jadi orang beriman ini orang berdosa toh. Atau ada dosa yang dia sembunyikan. Ada dosa yang terselubung. Begitukah? Kalau ada dosa itu bagaimana dia beriman. Dan kemudian datang kepada Tuhan. Ini kalau diperdebatkan sampai pagi pun tidak selesai-selesai. Mana mau duluan, lalu bagaimana, dan seterusnya. Tetapi ketika kita membaca tidak usah bingung. Kenapa? Ketika dikatakan begitu, ternyata ada di sana juga beberapa ahli Taurat. Lalu mereka berpikir, tidak menghujat, tidak berkata langsung, tapi di dalam hati mereka berpikir, mengapa orang ini berkata begitu? Dia menghujat Allah. Jadi dalam hatinya mereka sudah tidak sependapat dengan Yesus, tetapi orang banyak mendengarkan Yesus. Ya tentu mereka berhitung untuk memberikan pendapat terbuka, bukan? Hanya saja dalam hati mereka-reka, karena yang bisa memberi pengampunan dosa hanya Allah. Mengapa yang satu ini berani? Saudara jangan bilang ya, dia kan Yesus anak Allah dan seterusnya. Ingat, waktu itu orang banyak belum tahu itu. Belum mengerti itu. Jadi berpikirlah seperti pada waktu itu. Jangan berpikir seperti kita berpikir sekarang ini sesudah semua selesai. Ini proses sedang berjalan. Iya. Sampai nanti Yesus tersalib, kekristenan dibangunkan, baru kesadaran akan kekristenan itu bertumbuh dan berkembang. Nah jadi ketika dikatakan seperti itu dosamu sudah diampuni, mereka berpikir dengan perspektif PL tentu saja. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, bagaimana orang ini bisa ngomong? Itu sebab kalau umat punya dosa dibawa ke dalam bait Allah, lalu umat tidak bisa masuk ruang kudus, apalagi ruang maha kudus. Hanya imam yang menjadi perantara. Dan imam pun harus membereskan urusannya juga dengan Allah. Bagaimana orang ini bisa berkata, dosamu sudah diampuni. Imam tidak pernah mengatakan dosamu sudah diampuni. Imam memohon pengampunan itu atas nama umat yang datang dalam pengakuan dan memberikan korban yang dibawa. Tapi Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Oleh karena itulah di dalam batin mereka terjadi pergulatan yang sangat ketat, sehingga terjadi pertanyaan yang sangat serius, bagaimana mungkin? Tetapi menarik saudara, ketika dikatakan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam benak mereka. Oleh karena itu dia berkata begini, mengapa kamu berpikir demikian? Mengapa kamu berpikir dalam hatimu tentang pengampunan dosa itu? Menarik. Ia tahu isi hati ahli-ahli Taurat dan dia berbicara. Saya kira ahli-ahli Taurat itu pun akan terkejut, bukan? Bagaimana mungkin dia tahu apa yang ada di dalam hati kita? Nah itu akan menjadi satu shock terapi, membuat si ahli Taurat sadar betapa Yesus mengetahui bukan apa saja terucap dengan mulut, tetapi apa yang ada di dalam hati. Sekaligus mengingatkan kepada para ahli Taurat bahwa yang berbicara kepada mereka bukan orang yang sembarangan, tetapi orang yang bisa membaca dan mengerti apa yang ada di benak tiap orang. Yesus bukan tukang baca pikiran seperti kebanyakan orang-orang masa kini. Beda ya. Dia mengetahui, dia tidak perlu membaca itu. Dia mengetahui karena dia menguasai. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian ia mengatakan kepada mereka kalimat yang luar biasa. Ya, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi saudara-saudara, ternyata apakah mengatakan dosamu sudah diampuni atau berkata bangunlah, angkatlah tilammu, sama mudahnya dengan apa? Sama mudahnya oleh Tuhan Yesus. Lah kalau begitu berarti dosamu sudah diampuni tidak dengan segera berkorelasi kepada bahwa orang itu lumpuh karena berdosa. Enggak. Karena dia bilang, aku pun bisa berkata kepadanya, bangun dan berjalanlah. Jadi gak usah diomongin, dosamu sudah diampuni. Kan begitu. Aku bisa berkata, bangun, angkat tilammu. Lalu kalau begitu, mengapa ia berkata dosamu sudah diampuni? Yesus memberikan alasannya. Ini yang menarik. Nah, inilah baca Alkitab. Maka dikatakan alasannya di situ adalah apa? Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Iya kan? Bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Supaya kamu tahu, ternyata memang dia sudah memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Supaya orang di situ juga tahu, termasuk ahli Taurat itu, bahwa anak manusia dalam hal ini Yesus Kristus berhak mengampuni dosa karena memang dialah penebus dosa. Jadi pada waktu dia mengatakan kepada anak itu, dosamu sudah diampuni, bukan berarti bahwa dia lumpuh karena dosa. Karena toh Yesus bisa mengganti kalimat itu, bangun dan berjalanlah. Dan memang itulah yang kemudian dikatakannya. Maka dikatakannya apa? Kepada orang lumpuh itu, kukatakan kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu bangun dan mengangkat tempat tidurnya. Perhatikan. Jadi ternyata kesembuhan bukan waktu Yesus bilang dosamu sudah diampuni langsung jalan. Enggak. Bangunlah, angkat tilammu, pulanglah ke rumahmu. Maka pulanglah dia, sembuhlah dia. Jadi jangan membaca ini lalu bilang, tuh lihat kan, dia itu sakit saudara karena dosa. Baca Alkitabnya baik-baik sampai selesai. Itu sebab menyimpulkan sesuatu satu perikop dibaca, jangan sepotong-sepotong. Itu yang bikin kacau balau semuanya. Nah, jadi apa yang dikatakan di sini menjadi sangat menarik. Ternyata Yesus mengatakan itu hanya supaya orang lain tahu. Dia memproklamasikan dirinya sebagai sang penebus dosa itu. Jadi itu bukan berbicara personal kepada orang yang lumpuh itu, bahwa dia lumpuh karena dosanya. Bukan. Itu pembicaraan yang sangat general. Bukan hanya orang lumpuh itu, orang yang sehat-sehat di situ pun pendosa itu semua. Kalau betul karena dosa orang itu lumpuh, apa kemudian orang yang tidak lumpuh adalah orang-orang suci? Kan jelas tidak, bukan? Semua juga pendosa. Banyak yang lebih jahat dari orang lumpuh itu. Ya, yang hidupnya sehat, segar. Mungkin sedang melakukan perampokan, pembunuhan, pencurian, dan segala macam. Dan sehat. Perhatikan itu. Dan sehat. Padahal pendosa jelas. Jadi jangan bilang karena dosa orang itu lumpuh. Salah. Tuhan mengatakan aku mengampuni dosamu bersifat general. Menjadi statement yang penting kepada semua orang. Yesus Kristus yang memproklamasikan, dialah sang pengampun dosa itu. Dia bisa mengampuni dosa setiap orang. Jadi saudara-saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya nilai yang kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita, bahwa dia bisa mengampuni dosa pada tiap orang, bahwa dia bisa menyembuhkan orang sakit dalam kerelaan kehendaknya, kapan dia mau. Tapi bukan karena kita yang mengaturnya. Dia mengapresiasi kerjasama orang-orang itu, persahabatan itu yang membawa kesembuhan. Sangat menyenangkan. Ya. Ini menggembirakan. Tetapi jangan bilang kesembuhan itu karena mereka kerjasama. Lah besok kita sama-sama kerjasama. Kita gotong orang sakit lalu kita berdoa supaya langsung sembuh. Hanya karena kita mengikuti langkah 4 orang itu. Salah besar. Ingat, tidak ada kesembuhan boleh dibuat menjadi sebuah metode. Tidak ada sebuah cara kesembuhan itu menjadi cara yang kemudian di copy paste lalu dilakukan dan berharap mendapat kesembuhan. No! Perhatikan baik-baik. Bagaimana seharusnya kita hidup? Perhatikan baik-baik bagaimana kita bertanggung jawab dalam percaya kita. Bagaimana bertanggung jawab dalam keimanan kita. Supaya semua yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ini perlu. Ini penting. Ini harus. Jadi, jangan terlalu mudah untuk kemudian berkata, tiap orang dosa, sakit. Tiap orang sakit karena dosa. Ingat, kamu yang sehat, kamu yang segar bugar, apakah kamu bukan pendosa? Ayolah jujur pada batin kita, bukan? Apakah karena saya pendeta, saya bukan pendosa? Hoho, nanti dulu. Oleh karena itulah kejujuran dalam menelaah kehidupan kita. Kejujuran dalam memahami perjalanan kita. Kejujuran untuk mengerti peta situasi yang ada di dalam hari-hari kita. Harus menjadi kejujuran yang kita tumbuh kembangkan. Yesus Maha Kuasa. Dia bisa menebus dosa. Karena memang dia adalah penebus dosa. Yesus Maha Kuasa. Dia bisa menembuhkan sakit penyakit. Karena memang ia berkuasa di sana. Saudara-saudara, ini menjadi luar biasa. Ya, seringkali kan kita bilang Yesus sudah mati, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita. Jadi orang sakit itu percayalah akan sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Lah kalau orang lumpuh ini sembuh? Oh, Yesusnya belum mati kok. Bilurnya itu belum tumpah kok. Apakah kemudian tidak ada kesembuhan sebelum itu? Nah, itu makanya harus hati-hati. Jangan menaruh satu ayat mencomot sebegitu saja. Sebelum Yesus disalib, ini peristiwa sebelum dia disalib. Sebelum bilur-bilurnya itu yang disebut menyembuhkan itu ada di atas kayu salib sana. Jauh sebelum itu sudah banyak kesembuhan. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih ya, ketika mengerti Alkitab, yuk kita ngerti baik-baik. Apa sih yang dimaksud bilurnya menyembuhkan kita di atas kayu salib? Perilaku kita itu loh, penyakit-penyakit kita karena keberdosaan itu. Penyakit melawan Allah, penyakit membenarkan diri. Itu penyakit paling parah dari manusia. Ya. Maka penyembuhan oleh bilur-bilur sangat mengacu pada quality of human itu. Quality perilaku akibat dosa yang sangat mengerikan itu. Kita ini sakit jiwa dalam tanda petik. Karena kita membunuh orang tanpa rasa salah, menghabisi orang. Selalu merasa paling benar, paling hebat pada diri kita. Nah itu yang disembuhkan. Sehingga orang tidak lagi hanya mencintai diri, tetapi bisa mencintai sesamanya. Tidak menuhankan diri, tapi bertuhan kepada yang Esa itu, Tuhan yang hidup. Allah yang yang mulia itu. Nah jadi kita kembali lagi, orang lumpuh itu disembuhkan, puji Tuhan. Karena dosa, tidak ada korelasi langsung. Tapi kan Tuhan bilang dosamu sudah diampuni. Dia tidak langsung berjalan karena itu. Dia berjalan karena Tuhan bilang bangun dan berjalanlah. Kalau gitu ngapain Tuhan ngomong dosamu sudah diampuni? Karena dia mau memberitahu semua orang di situ. Dia berkuasa mengampuni dosa. Sederhana toh? Maka mengertilah dengan tepat, mengertilah dengan pas, dan nikmatilah kebenaran itu. Hiduplah dalam keutuhan supaya tidak menjadi salah, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Persahabatan yang mengagumkan. Lepas dari soal kesembuhan itu. Lepas dari soal si lumpuh berjalan. Penting untuk memikirkan betapa tindakan mereka adalah tindakan yang seharusnya menginspirasi kita. Bagaimana kebersamaan, bagaimana persahabatan dibangun. Dan bagaimana saudara-saudara yang sakit akan mendapatkan kekuatan ekstra karena penghiburan yang terhibur. Mengingat ada sahabat yang memperhatikan, mengingat ada sahabat yang memperjuangkan, mengingat ada sahabat yang memperdulikan supaya ia bisa menjalankan apa yang semestinya. Alangkah amat sangat indahnya. Inilah seharusnya kehidupan keimanan orang-orang percaya. Bagaimana itu ditumbuh kembangkan. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih, saya akan terus mengingatkan kita, kalau kau sakit apapun sakitmu, bukan itu yang terlalu persoalan, tapi hubunganmu dengan Tuhan. Kalau engkau mengerti kehendak Tuhan, engkau beriman kepada Tuhan, maka sakit pun tak masalah, sembuh pun soal biasa. Semua Tuhan bisa akan kerjakan. Lihatlah orang Yahudi itu, lihatlah ahli Taurat itu, tidak lumpuh dia, tidak sakit dia. tapi jiwanya sakit, yes. Karena ketika Yesus berkata, supaya kau tahu aku bisa mengampuni dosa. Karena dalam hati mereka, mereka berkata, Yesus menghujat Allah karena mau mengampuni dosa. Perhatikan, siapa yang sakit parah? Ahli Taurat itu lebih sakit parah, bukan? Daripada si lumpuh. Lumpuh cuma kaki kok. Kakinya tidak berfungsi. Tapi jiwanya berharap kepada Allah. Kakinya tidak berfungsi. Tapi imannya kepada kebenaran ajaib itu. Ahli Taurat. Sudah ahlinya Taurat. Kakinya berfungsi. Tapi heran. Imannya tidak mengarah ke situ. Malah. Ia mencurigai. Dan menjatuhkan vonis. Yesus menghujat Allah. Salah. Baca itu baik-baik semua. Jadi semua komponen, semua peristiwa, semua bagian itu. Zut. Di zoom gitu ya. Zut. Zut. Zut. Kita perhatikan yang lumpuh. Tapi kalau saya, bukan soal lumpuh berjalan jadi penting. Ada peristiwa yang luar biasa di sana. Ada orang sakit lumpuh, percaya pada Allah. Tapi ada orang sehat dan ahli Taurat. Tapi tidak percaya pada Yesus. Dan menuduhnya menghujat Allah. Sementara yang orang-orang biasa yang lumpuh datang kepada Yesus. Memohon belas kasihan kesembuhan. Bacalah pesan itu. Jadi soal ingat tadi ya. Soal sembuh lumpuh itu urusan kecil. Oleh karena itulah. Ketika itu terjadi. Tercengang lali Taurat itu. Dia harus membereskan pikirannya yang salah. Sementara orang-orang lain yang ada di situ. Mereka takjub dan memuliakan Allah. Apa katanya? Yang begini belum pernah kita lihat. Gereja memang sudah terlalu lama hidup dalam kekalutan yang mengerikan. Yesus datang memberikan pencerahan. Semua orang senang ada kesembuhan. Tapi tolong selalu ingat dan jangan pernah lupakan. Orang yang sama berteriak, salibkan dia. Tinggal nunggu beberapa waktu lagi itu. Miris ya? Bacalah kebenaran holistik, bulat, komprehensif, benar, lengkap, jangan sepotong-sepotong. Saudara-saudaraku, si lumpuh sudah sembuh. Sahabat berbahagia, semua orang takjub. Tapi tahukah engkau yang paling penting dari semua? Mengenal Yesus Kristus Tuhan itu. Karena itu saya menangkap satu pesan yang menarik ketika dia mengatakan. Ya, bahwa supaya kamu tahu anak manusia bisa mengampuni dosa. Maka ahli Taurat yang di situ dan orang banyak yang di situ mendengar kalimat itu. Itu pesan penting. Karena memang itulah akhirnya nanti puncak salib pengampunan dosa. Semoga saudara bisa melihat itu. Mengerti, menangkap, memahami, dan mengimani. Betapa jiwa kita, pengenalan akan kebenaran, lebih penting dari semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman. Ajar kami mengerti yang tertinggi, tak terjebak di bawah. Noumena, tak terjebak hanya pada sekedar fenomena. Jiwa bukan hanya sekedar fisik. Hidup kami memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan menolong kami. Amin. Saudara, usai sudah pertemuan kita sampai di sini dalam dimensi iman Kristiani. Terus doakan pelayanan kita, dukung dalam doa supaya terus bergerak dan banyak jiwa boleh dimenangkan, Tuhan dipermuliakan. Selamat menikmati pelayanan Media Antiokhia dalam program-programnya. Shalom.